sanananan jajari jari jari jari pavan san sanananan san sanananan jajari jari jari jari pavan mere jaisa dhoond ke la mera sajan san sanananan san sanananan jajari jari jari jari pavan aisa kahi koi nahi aisa kahi koi nahi aisa ho to shayad main kar lu milan aisa ho to shayad main kar lu milan ja ja jari pavan san sanananan jajari jari jari jari pavan san sananana san sananana cari cari cari cari pawan san sananana san sananana cari cari cari cari pawan.